wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Wa qala al-musannif wa amzilatul mubalaghah. Dan amzilah al-mubalaghah yang beramal-amal fi'il. Wa hiya ma kana ala wazni fa'al. Yang pertama, kalau dia dengan wazan fa'al, au mif'al, au fa'il, au fa'il. Ya, ada berapa wazannya? 5. Apa aja? Fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il, fa'il. Tetap buku semuanya. Tetap buku. Niko, 5. Amsilah mubalaghah yang beramal amal fi'il. Apa? Fa'al. Salah kok fa'al. Kok fa'al sih? Ya jangan buka pun. Enak aja. Apa? Fa'al. Terus. Terus. Hah? Mif'al. Fa'il atau fa'il? Fa'il terus? Suji. Fa'al. Enggak, yang kurang tadi satu. Fa'il. Jangan dulu kamu buka dulu. Raymond semuanya sebutin. Apa? Mana ada wazan fa'ul, ghafur gitu, enggak ada. Fa'ul. Ngarang, Remon ngarang. Haris. Jangan repon ulang. Antum mikirin apaan antum? Yang nazar dia yang mikir antum. Mif'al. Terus? Fa'il. Fa'il. Mikir apa? Yang nazar dia. Yang kepikiran antum. Apa udah ditransfer? Yang nador siapa? Yang pusing Raymond. Antum, Abu Nador. Ayo. Ayo. Fa'al. Fa'al. Terus fa'ul. Mif'al. Fa'il, fa'il. Saya buka lagi bukunya. Ini fardu ain. Nah, bagi antum. Ngapalin ini. Gak hafal kebangetan. Ya. Ini fardu ain. Artinya kalau enggak hafal bukannya dosa, tapi kena ikop. Kena ikop dia. Baik. Wa hiya kasmil fa'il. Dia seperti isim fa'il. Fama kana silatan li al amila mutlaqan. Dia sama seperti isim fa'il. Kalau disertai dengan al, berarti dia beramal secara mutlak. Wa nahu ja'ad darabu zaidan. Ya, ini bedanya apa sama darib? Ya, kalau darib mukulnya cuma sekali. Kalau darab berkali-kali. Kadzib, kadzib. Ya, pendusta. Orang yang berdusta. Kadzab, tukang dusta. Pembohong besar. Ya, dia berkali-kali, sering. Wa in kana mujarradan minha amila bisyartain. Nah, kalau dia tidak ya mujarrad, dia terbebas dari al, tidak ada al, maka dia beramal dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat seperti pada isim fa'il. Apa Niko? Kalau beramal isim fa'il, kalau enggak disertai al, syaratnya apa Niko? Kalau isim fa'il yang beramal dalam al-fi'il, ini juga af'al lihat, jangan ada yang buka buku sebelumnya. Jangan ada yang buka buku. Ke itu. Ini murojaah antum. Kan di bab isim fa'il yang beramal dalam al-fi'il, kalau tidak disertai al, dia beramal dengan dua syarat. Apa dua syarat ini ko? Jadi apaan lil hal wal istiqbal? Apaan itu? Atau waktu yang, syarat yang kedua, Raymond. Ini kemarin-kemarin meroja enggak siapa ketua sakannya? Niko, meroja enggak kemarin-kemarin? Kenapa libur? Kenapa itu enggak bisa? Sibuk ngurusin nazar. Hah? Apa? Udah, ya anak buah. Pergi kemana? Yang izin cuma satu kok, si Revi doang. Siapa aja? Faris kan pulang izinnya cuma sampai Jumat sore. Kok Sabtu? Ihsan izin sama siapa? Kok gak izin sama saya? Siapa aja yang izin tunjuk tangan coba? Antum izin kemana antum? Kok gak dikasih tahu saya? Lah? Emangnya yang bertanggung jawab antum ngontrol murojaah siapa? Pak Pardi apa anda? Siapa lagi yang izin? Kemana antum? Lah kan izinnya hari Jumat pulang sore. Apa? Apa? Karena yang lain izin, antum izin aja. Terus ngapain antum izin pulang? Bantu orang tua, emang butuh bantuan apa bapak antum, mama antum? Terus ngapain antum? Ana tanya benar ya. Ngapain antum ngangkat-ngangkat? Allah, wah ya, main handphone aja. Antum kan tukang main handphone di pos sapam. Banyak ngeliat keluarga antum suka main handphone di pos sapam sono komplek. Udah enggak. Nih San, ngapain nih San pulang? Apa? Berkas apaan? Daftar apaan? Hah? Di UIM. Ini coba mau daftar UIM. Ayo. Mau daftar UIM apa? Ayo. Terus. Raymond ulangin. Dua syaratnya. Coba contoh isim fa'il yang beramal dalam fi'il. Ana lagi meroja isim fa'il, ayo. Beramal dalam fi'il. Kok orang pakai al kok? Aduh ribu. Adoribu Zaidun Amron. Ngaco itu. Salah. Gimana nyebutnya? Adoribu Zaidun Amron. Riru. Ya, ulang. Suyidi, yang benar. Kalau istifham gimana? Tahu salahnya. Niko, kalau Nafion. Niko ini. Banyak mikir apa sih antum? Ini ngaco ini lihat enggak murojaah ini langsung. Kalau enggak ada murojaah yang bareng-bareng, murojaah sendiri. Paham, Raymond? Kalau enggak ada yang murojaah bareng-bareng itu murojaah sendiri, bukan artinya enggak ada murojaah bareng-bareng terus antum enggak ada murojaah atau ngaco, itu cara belajarnya itu. Ya. Baru pelajaran kemarin dia lupa. Gimana pelajaran 3 bulan lalu, 6 bulan lalu? Kebanyakan lihat handphone sih. Kebanyakan lihat handphone. Jangan sampai nanti anak enggak perbolehkan handphone ada disahkan di masjid ya. Nanti anak tes tiap hari. Kalau memang antum itu, gue udah gak ada boleh buat handphone deh. Handphonenya titip sono ke Pak Pardi ke Pak Edi ke. Kalau memang ini, lihat kayak begini aja baru pelajaran kemarin. Udah pada KO ditanya. Aduh. Ini lihat, buka lagi yang silam mubalaghah. Ini antum, kenapa anak ajak murojaah ke isim fa'il? Karena nanti di sini, di isim maf'ul juga kembali ke isim fa'il. Isim mubalaghah juga ke isim fa'il. Jadi kalau isim fa'il antum enggak mungkin, ya terus mau ngapain? Ya, paham enggak? Nanti di isim maf'ul syaratnya sama seperti isim fa'il. Antum enggak paham di isim fa'il, terus mau ngapain datang ke sini? Hah? Isim fa'il enggak paham. Syarat beramal isim fa'il, beramal amal fi'il, enggak paham, itu terus mau ngapain? Ya. Coba mau ngapain coba? Enggak paham, diulang lagi begini, tuh syekh di sini enggak nyebutin. Wa in kana mujarradan minha amila syartain. Udah enggak nyebutin. Kenapa? Karena udah dilewatin. Nanti di isim maf'ul juga lihat di isim maf'ul. Ya. Arabi isim maf'ul nahu madrubun mukramun wa ya'malu amalal fi'li al mabni al maf'ul lil maf'ul wa syartu amalihi kasmil fa'il. Syarat beramalnya seperti isim fa'il. Terus antum isim fa'il enggak ngerti. Mau ngapain coba? Hah? Mau ngapain? Mau ngapain duduk di sini? Yang kemarin aja enggak ngerti karena ini sandarannya ke sana. Kalau antum enggak paham di sini mau ngapain? Enggak ngerti di isim fa'il. Mau ngapain? Mau ngapain dares? Orang enggak ngerti kok ini syaratnya udah paham isim fa'il dulu. Mau enggak paham mau ngapain? Ya. Saya kasih ulang baca isim fa'il 1 menit. Baca dari sekarang cepat. Nahu madarrabun Zaidun Amran. Ini yang mutlak. Ya, yang mutlak. Hai, baca syarahnya di sini. Ya. Baca syarahnya. Kalau dia beramal secara mutlak, maksudnya apa Nugraha? Kalau dia disertai dengan al. Baca syaratnya tinggi. Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qawasyaku warahmatullahi ta'ala. Qawuluhu wa amsiratul balagati. Ya. Ma huwila lil mubalaghati wa taksiru fil fi'li min siwati fa'il ila khamsati wa taksiri ma'tub ke mubalaghah wa taksiri fil fi'li min siwati fa'il ila khamsati azwana mashhuratin azwan ila khamsati azwan. Azwan itu kenapa antum azwana? Hah? Kenapa? Apa alasannya? Tadi antum juga apa dia? Hah? Wazan fi'il. Nah, azwani majrur ya bil kasrah ila khamsati auzan. Memangnya apa wazan fi'il? Af'al. Ya, auzan mashhuratin. Tusamma siyagul mubalaghati wa hiya fa'alun bi fathil fa'i wa tasdidil 'ain. Tadarrabin wa fa'ulun bifathil fa'i wa qadarubin wa mif'alun bikasril mimi tamidrabin wa fa'ilun bifathil fa'i wa kasril 'aini ba'daha ya'un fa sami'i wa fa'ilun bifathil fa'i wa kasril 'aini min ghairi ya'in ka basirin wa qawluhu ja'a ad-darrabu zaidan Fadarrabu fa'ilun ja'a wa huwa siwatu mubalaghatin ala wazni fa'alin Waqad amila ar-rafu mahalla fid-dhamiri al-mustatir fihi wan-nasbu fi Zaidan. Bentar, benar-benar belum bacanya? Hah? Zaki belum tahu salah berarti. Tahu, salahnya di mana? Hah? Sadar enggak tadi keliru? Hah? Tahu, sadar yang mana salahnya? Baik. Amsalah mubalaghah ya ma'mula. Ini kan tadinya isim fa'il ya. Cita fi'il. Dari si kok fa'il ini ditahwil. Ditahwil dia apa? Dipindahkan, dialihkan ke mubalaghah. Mubalaghah melebihkan makna. Ya. Mubalaghah wa taksir memperbanyak. Fil fi'il dalam perbuatan dari sighah redaksi fa'il. Tadinya darib memukul. Darab mubalaghah mendalamkan maknanya. Taksir jadi sering memukul, banyak memukul. Alim yang berilmu. Alim ya mubalaghah bertaksir yang maha-maha berilmu. Ya. Nah, itu dirubah dari sighah fa'il ila khamsati azwanin masyhuratin ke lima wazan yang masyhur. Ya. Ke lima wazan yang masyhur. Yaitu wa hiya fa'al dengan difathahkan fa tasdid ain kadarra. Ya. Baik. Kemudian wal fa'ul bi fathil fa qadaru ghafur mif'al bi kasmin midrar minjar fa'il bi fathil fa hamid adid banyak ini aziz wa kasrul ain ba'daha ya kasami' ya fa'il bi fathil fa wa kasrul ain fa'il min ghairi ya'in tanpa ada ya ka batir ya batir tai nah itu dari wazan berarti semua dar darab darib dar dar darub darib midrab darib ya sami sami batir batir kan ada dalam hadis wal kibr batarul haq wa ghamtun nas wa ghamtun nas tayyib wa qawluhu jaa ad-darrabu zaidan ya lihat dia pakai al beramal secara mutlak ad-darrabu fa'ilun dari jaa fa'ilu jaa wahwa sighatun mubalaghatun dia sighahnya sighah mubalaghah ala wazni fa'al wazni fa'al qad amila ar-raf'a dia beramal terhadap raf'a rafa berarti nanti dia punya makmul yang marfu ya mahallan tapi mahallan pada posisinya aja ya bid domiril mustatir bihi bad domir mustatir bihi ya jaa ad-darrabu takdirnya huwa fa'ilnya karena yang beramal fi'il berarti dia pasti punya fa'il wa nasba dia beramal nasab pada fi zaidan sebagai maf'ul bih dia berarti Zaki kelirunya tadi terus Hafid baca Hafid nah ini karena dia tanpa al berarti dia mesti dua, dengan dua syarat ya syarat pertama tadi apa hal atau istiqbal maaf ya zamannya yang kedua apa ya. beriktimad kepada nabiun di sini istifham. Dan sini nabiun. Ma darabun Zaidun Amran Zaid enggak memukul. Terus nah ini sama karena dia diambil dari isim fa'il tahwil. Terus si bawahi menghikayatkan ucapan penyair Arab ammal asala fa ana syarrabun, kan dari syarib ya, adapun madu itu fa ana syarrabun, berarti asal maf'ul muqaddam ya, maf'ul muqaddam. Apa artinya berarti adapun madu itu apa artinya saya meminum lah, apa bedanya sama ana syarrabun? Nah, adapun madu itu kan tadi takwil lil mubalaghah wa taksir. Adapun madu saya yang gemar meminumnya, yang kerap kali meminumnya, yang mubalaghah. Terus lanjut. Wa innahu ini juga. Wa innahu lamin har. Dari berarti jadi apa? Isim fa'il apa? Nahar, nahir, apa nak? Wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Nahar yanhar. Lagi? Nahar yanhar, yanhar, nahir, minhar. Ya. Wa innahu dan sesungguhnya dia ya, la minharun. Ya. Minhar, orang yang kerap kali, orang yang sering, orang yang banyak menyembelih bawa ikah kotaknya. Ya. Artinya ini orang yang dermawan. Ya. Syahidnya mana di sini? Bawa ikah, bawa ikah, bawa ik, ya, bawa ikah. Maf'ul bih mansub. Mana amilnya? Minha, ya. Dia khobar dari innahu beramal amal fi'il ya dengan wazan mif'al. Terus nah ini jelas ya, innallaha ghafurun ghafurul khamar inna ya dzanba maf'ulun bih dari ghafur ya, maka ghafur beramal dua, amal rafa'nya mahallan dhamir mustaqil. Ya, takdiru huwa fa'il dari ghafur dzanba maf'ul bih. Wa mudaf ala aksina mudafun ilaih. Allah mengampuni dosa orang yang maksiat, orang-orang yang bermaksiat. Terus wa inna Allaha sami'un da'a man da'a. Ya. Kok da'a? Hah? Masa antum bacanya da'a? Doa udah. Innallaha sami'un sami'un da'a man da'ahu. Ya, innallaha sami'un sami'un khabar inna du'a maf'ul bihnya wa huwa mudaf man al-mawsul fi ma'al jarrin mudaf ilai da'ahu ya fi'il fa'il maf'ul silah mawsul la ma'al lamil i'rab ala jumlah silah mawsul. Terus lanjut. Wa qala asy-syaikh hadirun umuran la tadiru wa amilu ma laysa yujihi min al-aqdar. Ayo. Lu gampang ini. Amar apa mar? Rapi. Lah, kok masih bingung? Nugraha. Nugraha. Ya apa? Jangan dibaca di irob. Khobar, mana mubtadanya? Takdir. Wa huwa hadirun. Terus? Fa'ilnya domir mustatir. Jauh. Wujuban bukan jawazan ya. Wujuban. Takdir huwa. Terus? Nah ini syahidnya. Umuran maf'ulun bih. Terus? Lanya ini dulu di rob dulu la nafia tadi ru. Apa ini tabiru saja tabir dua. Nah jumlah la tadi ru baru. Nah karena umuran adalah nakiro. Nah terus nah ini sama wa aminun wa huwa aminun bil khabar. Ma laisa yanjihi min al aqdam wa hadirun, berarti dari wazan apa? Hadir, semua dari wazan fa'il ya. Berarti dari wazan hadir, hadara, yahdaru. Hadara, yahdaru. Apa artinya? Hadir. Apa? Waspada, ya hati-hati. Orang yang sangat waspada itu, dia itu adalah orang yang sangat waspada, hati-hati. Umuran terhadap berbagai perkara yang la tadiru. Terhadap perkara yang la tadiru. Yang enggak ada manfaatnya. Ya, la tadiru. La yanfa'. Ya, atau la tanfa' karena umuran adalah muannas. Wa aminun ma laysa yunjihi min al-aqdar. Wa huwa aminun, dan dia orang yang merasa aman. Ya, laisa yunjihi min al-aqdar. Maka tidak ada yang menyelamatkan dirinya dari takdir yang telah dipastikan. Wa aminun. Ya. Dan orang yang merasa dirinya aman, afwan, ini aminun bukan khobar ya. Dia mau. Aminun apa enaknya? Mubtada ya. Mubtada. Wa aminun ma laisa yunjihi minal aqdar. Orang yang merasa aman tidak dapat menyelamatkannya dari takdir yang telah dipastikan. Syahidnya sini banyak. Hadirun umuran. Terus faedah. Baik. Berkata Al-Asmuni ansyadahu sibawih wal khadhu fihi min wad'il hasidin. Ya, apa namanya? Sibawih telah mendendangkan apa ya? Menasyidkan wal qadah fihi, dan celaan terhadap syair tersebut itu merupakan perbuatan orang-orang yang hasad. Intaha al-murad. Nah, qala Sabban, lanjut Habib. Qala Sabban mu'allifan al-hadaya al-hadaya. Qala Sabban, Sabban berkata ya, beliau yang memberi hasiah dari syarah al-Asmuni, Asmuni syarah al-Fiyah Ibn Malik mu'allikon, ketika beliau memberikan ta'alik komentar terhadap perkataan ini Asmuni ini, terus apa? Zaima, yang benar itu apa? Ayo Zaima hal tu'addi al-arabu هذا البيت ونسبته إلى العربي وأثبته في بويه في كتابه. Baik. Sopan ketika mengomentari pernyataan ini, ya berkata Al-Lahiki, mengutip perkataan Al-Lahiki. Sama Abu Yahya Al-Lahiki, Abu Yahya Al-Lahiki mengira An-Nasibawaihi sa'alahu, ya, bahwasanya Sibawai ketika ada yang bertanya kepada beliau, hal tu'adi al-arabu fa'ilan fathil fa'u kasri fa'ain, apakah orang Arab memutaadikan sigobu balaghah wazan fa'ilah, ya, yang dengan dipatahkan fa dan dikasrah ain atas sebab fawada'tu lahu hadzal baita, maka saya pun menyampaikan bait tadi, syair tadi, hadirul umur la tadiru wa aminun ma laisa yunjihi min al-akhdar, ya, wa nasabtuhu ila al-arab, kata si bawai, ya, dan saya menisbatkan syair tersebut kepada orang-orang Arab, wa asbatahu si bawaihi, dan si bawai telah menisbat menetapkan syair tersebut fi kitabihi, di kitabnya, itu namanya al-kitab, kitab si bawai. Terus itu uwal, ya, jamak dari awal. Terus wa ihmal fa'il akthar min ihmal fa'il, wa kullu hadhihi al-khamsati taqtadi iqrar al-fi'l, fala yuqalu darabahu liman daraba marratan wahidatan wa kadha al-baqi. I'malu as-salasati al-awwal aktsar di i'mal, ya, diberlakukan beramal tiga yang pertama, itu yang pertama, tiga yang pertama, fa'al, fa'ul, ya, kemudian apa, mif'al, fa'il, yang tiga aja kan, berarti sampai mif'al, itu aksaru lebih banyak daripada diberlakukannya beramal fa'il dan fa'il. Nah, diberlakukan beramalnya fa'il aksar min fa'il, itu lebih banyak daripada fa'il. Wa kullu hadhihi al-khamsati, wa kullu hadhihi al-khamsati, ya, lima ini semua tertadi tikraran fi'il. Kalau digunakan, maka ini menunjukkan, ya, berulangnya fi'il, enggak cuma sekali. Fala yuqal, maka enggak boleh itu mengatakan darabun liman daraba maratan wahidatan, bagi orang yang hanya memukul sekali, enggak boleh. Wa kadza al-baqi, mesti berkali-kali. Wa kadza al-baqi, demikian pula dan seterusnya. Ya, sudah? Arabi ismul maf'ul. Nahu madrubun wa mukramun. Ya. Wa ya'alu amalan fi'li al-mabni lil-maf'ul. Dia beramal fi'il pada mabni lil-maf'ul. Berarti nanti dia ma'mulnya apa? Naibul fa'il. Wa syartu amalihi kasmil fa'il. Syarat beramalnya seperti beramalnya ibul fa'il, isim fa'il. Ini makin penting tadi saya sebut. Antum tidak paham syarat beramalnya isim fa'il, ini ngaco kalau ikut darus ini. Ya, karena ini keterkaitannya kuat dengan isim fa'il. Baik. Berikutnya mana lagi? Nahu ja'al al-madrubu abdu, ini beramal secara mutlak. Zaidun madrubun abdu. Ya, lihat, ja'a al-madrubu abdu. Abdu naibul fa'il. Zaidun madrubun abdu. Zaidun madrubun abdu. Ya, maka abdu naibul fa'il. Ya. Ya, itu madrubun enggak pakai al, berarti syaratnya apa aja yang pertama? Nah, terus yang kedua? Pada apa? Nafyun enggak ada, istifham enggak ada. Taib mukhbar, berarti dijadi khobar. Sayyidun madrubun abduhu. Fa abduhu naibun, naibun anil fa'ili bil misalain. Maka madrub, nah, abduh itu semuanya adalah boleh faham. Contohnya. Ya. Baca berikutnya. Ya, Raymond. Ulang, benar bacanya. Wa masyukur min masdari fi'lin lima waqa'a alaihi kamadrubin wa mukhramin. Aqulu zaidun madrubun aqulu wa mukhramun aqulu. Fakharaja biqayyidi lima waqa'a alaihi ismul fa'ili. Wa innahu inna masyukur liman qoma bihi kama taqojama wa qawlu kal kamadrubin wa muqawin asharu bihima al musallimu ila anasmal maqumi intana min surati ya'a ala wajni maqulin kamadrubin wa maqsubin wa maqbusin wa intana min gulihi ya'a ala sirotilmu mudhari al-majhuli bi tabdili harful mudhari apa ulang ulang bi harful mudhari mudhari miman mazmumatan kayaknya udah pernah lewat deh. Ya enggak perlu jahat si Raymond, gaya. Ya udah jago aja. Wow. Emangnya antum Imam Bukhari? Enggak perlu jahat. Terus. Ulang. Bitabdili harfil mudara'ati miman madmuman. Terus. Ulang yang fat. Antum kan tadi bacanya fat. Anda enggak tahu dan antum bacanya betul. Ulang dari situ. Salah. Kalau antum murojaah yang sebelumnya ketemu sini. Apa bacanya? Putiha. Terus ulang. Akhor yang lain dong, dibacakan yang lain, bukan yang itu. Kalau dibacakan yang lain terus yang mana? Terus kamudah rojim wa mu'alqomin wa mustaq rojim. Dah. Ketiga. Qala musannif ismul maf'ul wa huwa mashtuqqa min masdar fi'il. Dia yang dimustaqkan dari masdar fi'il. Liman waqa'a 'alaihi, bagi yang terkena fi'il menjadi objek. Misal madrub mukram Zaidun madrubun akhuhu. Maka akhuhu naibul fa'il dari madrub. Mukromun abuhu sama abuhu naibul fa'il dari madrub. Jadi mukrom. Fakharaja biqaidi liman waqa'a 'alaihi, maka keluar dari ketentuan liman waqa'a 'alaihi isim ya, yang dimustaqkan dari masdar fi'il yang terkena fi'il. Maka dikeluarkan dari sini isim fa'il. Fa innahu mastuqqa liman qama bih. Sama taqaddam. Nah, kalau isim fa'il, dia isim yang dimustaqkan untuk yang melakukan, bagi yang melakukan fi'il. Wa qawluhu kamadrubin wa mukramin. Ya, asyara biha al-musannif, musannif mengisyaratkan dengan kedua contoh ini ila annasman maf'uli, bahwa isim maf'ul ya in kana ats-tsulatsi, kalau dia berasal dari fi'ilnya tsulatsi mujarrad. Ja'a ala wazni man maf'ulin, kalau dia datang dalam bentuk maf'ulin ya ka maqtulin maqsurin mahbus, yang ke penjara, yang ditahan. In kana min ghairihi, nah kalau dia bukan dari sulasi mujarrad. Ja'ala sifatil mudhari' lil majhul. Ya, maka dia datang dalam bentuk sighah mudhari' yang majhul. Ya, misalkan wazan apa? Ya. Fa'ala fa'ilu. Ya. Sighah mudhari' yang majhul gimana? Fi'il mudhari' yang majhul. Yufa'al. Kan begitulah. Yufa'al. Ya, bitabdili harfil mi mudhara'ati miman madhumatan. Dengan diganti huruf mudhara'ah ya. Yufa'al. Ya, diganti dengan mim. Ya. Mimnya itu dalam keadaan didomahkan. Berarti mufa'al. Wafutiha maqablal akhir. Dipatahkan sebelum akhir. Yufa'al, mufa'al. Dahroja yudahriju. Ya. Mudahrij. Yudahrij. Yudahroj. Yudahroj. Dihapus. Huruf mudharanya ganti mim. Mimnya didomahkan. Mudahroj. Mu'adzam. Mustakhraj. Nah. Dah berharap sini. Ngerti ya? Ya. Terus Ahmad wa qulu ja'a al-madrubu abdu fal madrubu ismun maf'ulin yaqra'u na'ibul fa'ili wa abduhu na'ibul fa'il. Mana sih? Itu kan belum dibaca itu. Wa qulu ja'a al-madrubu abduhu. Belum dibaca? Ah. Maka madrub isim maf'ul. Yarfa'u naibal fa'ili. Dia merupakan naibul fa'il. Ya. Abduhu naibul fa'ili. Terus. Nah, ini madrubun. Tanpa al. Terus. Ini syaratnya. Karena tanpa al. Terus. Litawakkuli syartain. Baik. Madrubun dia beramal amar rafa. Ya, yaitu pada abdu sebagai niabah naibul fa'il. Litawakkuli syartain karena telah terpenuhi dua syarat. Terus bahuma qawlu lilkani aw listibari. Wa imanuhu ala muhaddadin. Alah. Alah pula. Enggak merujah sih. Dan yang kedua dia beriktimad kepada mukhbar. Al-Ibrahimul Ta'ala As-sifah al-musyabbahah ismil fa'il. Ya, sifah musyabbahah dengan isim fa'il. Oh iya, tadi yang masalah isim maf'ul yang beramal amar fi'il, ada satu perbedaannya dengan isim fa'il. Isim fa'il itu gak boleh diidofahkan kepada fa'ilnya. Kan begitu. Kalau isim maf'ul boleh. Isim maf'ul boleh. Diidofahkan kepada naibul fa'ilnya. Tapi barakallahu fikum. Kalau isim fa'il gak boleh. Tapi sekarang itu mengatakan apa? Apa ya? Hada mu'ta zaidin dirhaman. hadza mu'ta zaidin dirhaman. Mu'ta ya isim maf'ul beramal amal fi'il zaidin, nah itu kan hadza mu'ta zaidun dirhaman, begitu kan. Kalau maf'ul tsaninya tetap jadi maf'ul bih, itu kaidahnya. Ini orang yang memberikan kepada Zaid satu dirham. Ini orang yang memberikan kepada Zaid satu dirham. Nah itu perbedaannya dengan isim fa'il. Nah berikutnya sifat musyabbahah bismil fa'il. Ya, al-muta'addi ila wahid kahasanin wa dharif. Ya. Ya. Yang berikutnya sifat musyabbahah. Sifat yang diserupakan, ya, diserupakan kepada isim fa'il yang muta'addi, ya, yang muta'addi dengan satu maf'ul, ya, sifat musyabbah yang muta'addi kepada satu maf'ul, ya, kahasan wa dharif lima'muriha salah satu halatin. Nah pada makmulnya itu ada tiga keadaan, ya. Jadi paham ya, sifat musyabbahah dia adalah sifat atau lafaz yang menunjukkan makna dan zat, ya. Tapi barakallahu fikum. Yang pertama makmulnya itu tiga, arrafu. Yang pertama rofa. Kalau rofa berarti apa? Alal fa'iliyah. Berarti makmulnya itu adalah fa'il. Ya. Nahu marartu bi rajulin hasanin wajhuk. Ya. Hasan kan sifat musyabbahah. Hasuna yahsunu hasan. Wajhuk fa'ilnya. Ya. Marartu bi rajulin zarifin labduhu. Yang apa? Pandai bicaranya. Kok tadi yang Hasan wajahnya, yang bagus wajahnya, rupawan. Nah, lafzu fa'il dari dzarif. Ini yang pertama. Yang kedua, makmulnya adalah an-nasbu, nasab sebagai apa? Alat tasbih bil maf'ul bih. Sebagai tasbih bil maf'ul yang menyerupai maf'ul bih. In kana mu'arrafan, jika dia mu'arraf, ma'rifah. Contoh, marartu bi rajulin hasanin, lihat, ya, kalau dia ma'rifah berarti maf'ulun bih, al-wajha. Kalau dia nakirah bukan maf'ul bih, tapi apa? Tamyiz. Au hasanin wajhahu. Ya, ma'rifah kan wajhahu kan, diidhofahkan kepada domir. Ya. Au ala tamyiz in kana nakiratan. Nah sekarang kalau makmulnya nakirah, bukan sebagai maf'ul bih tapi tamyiz. Ya, marartu bi rajulin hasanin wajhan. Ya, wajhan nakirah. Wal jar 'ala al-idhofah, dijarkan 'ala al-idhofah. Marartu bi rajulin hasanin al-wajhi. Hasanil wajhi. Tayyib. Wa la yataqaddamu ma'mulu sifah 'alayha. Nah makmul sifahnya itu enggak boleh mendahulinya. Walaupun dia minat isal dan dia mesti bersambung bidomiril mausuf dengan domir yang disifatkan imma lafdan, apakah lafad, apakah domir tersebut memang dilafadkan, ya, nahu zaidun hasanun wajhuhu, yang disifati kan si zaid, ya enggak, zaid yang disifati. Nah, mesti bersambung dengan domir. Domir yang disifati wajhuhu itu nanti kepada zaid. Nah, atau domir tersebut makna secara makna aja, secara makna enggak nampak domirnya, mahdhuf. Ditakdirkan aja, nahu marartu bi rajulin hasanil wajhi. Ya, itu ada takdirnya wajhihi. wajhihi. Ya. Yang al itu cukup sebagai pengganti domir. Ya. Syarah sini dibaca syarahnya. Amar baca Amar. Baik. Ya, sifat musyabbahah, sifat yang mustaqah, mustaq. Yang mustaq dari masdar fi'il lazim. Nah, asalnya dia lazim. Tapi ketika nanti dia sifat musyabbahahnya, kan fi'ilnya lazim, hasuna yahsunu hasan. Hasan sifat musyabbahah dengan isim fa'il, kan begitu? Sifat. Ya, kenapa dikatakan dia sifat? Bukan isim fa'il, karena kalau isim fa'il menunjukkan kepada makna hadas, kejadian. Kalau dia enggak menunjukkan kepada makna kejadian. Ya, dia ada makna subut aja. Subut, tetap, hasan, hasannya itu. Kan yang namanya hadas, kejadian itu nanti terikat dengan waktu. Ya, madin, hal, atau mustaqbal. Nah, kalau ini enggak, subut, tetap aja. Misalkan dikatakan. Ya, marartu bi rajulin hasanin wajahahu. Ya. Ala wa huwa rehmon. Saya melewati seorang yang hasan wajahnya. Rupawan. Nah, wajahuhu ini. Hasanin. Hasan. Hasan ini. Dia bukan dalam ala hadas. Bukan menunjukkan. Apa namanya. Kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il. Gitu. Bukan. Tapi dia menunjukkan ada subut. Subut apa? Subut ya sifat tadi. Hasan. Ya subut. Mau dulu, sekarang, besok. Ya apa? Si Raymond misalkan. Mukanya itu ya Hasan aja terus. Enggak kemarin Hasan, sekarang gue lu Hasan. Gitu kan? Paham gak di sini? Jadi, kenapa dinamakan sifat musyabbahah? Dia sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Nah, dia sifat yang mustaq dari masdar fi'il lazim. Nah, asalnya fi'ilnya lazim loh. Fa'ula yaqulu. Itu kan enggak punya maf'ul bih. Nah, tetapi sifat musyabbahahnya ternyata bisa punya maf'ul bih. Nah, gimana itu ceritanya? Simak aja dulu. Lagi lanjut Ahmad. Apa nasabah? Nasabah bank. Dengan ahli ifadat ini sebatil hadas. Ya, ini untuk memberikan faedah untuk menjelaskan penisbatan hadas kejadian kepada yang disifati. Yang disifati siapa? Misalkan maratu bi rajulin hasanin. Si rajul ini yang mausuf. Ya, kepada yang disifati. Ya, ala jihati subut. Ala jihati subut. Bukan ala jihati hadas. Paham gak sini? Ala jihati subut. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Terus lanjut. Kehasanan masalah. Takulu Zaidan. Zaidun hasan wajahahu. Dia berarti mansub maf'ulun. B. Terus. Hasan sifatun musyabbahatun ta'malu amalan fitri. Ini Hasan. Ini kalau hasuna enggak bakal punya maf'ul lebih. Ternyata kalau Hasan punya. Dia sifat musyabbahah beramal amal fi'il terus tarfa'u al-fa'ila wa tansibu musbah yang sifat. Wa tansibu musbah bil maf'ul. Waqad alimat waqad amilat ar-raf'a mahallan fit tamiri al-mustatiri fiha. Baik. Nah, dia hasan sifat musyabbah beramal amal fi'il, maka dia merupakan fa'il dan menasabkan yang apa namanya? Musbah yang diserupakan dengan maf'ul. Ya, yang diserupakan dengan maf'ul bihnya. Musbah. Ya. Baik, asbaha yusbihu isbahan. Fa huwa musbihun wa dzaka musbah. Yang diserupakan. yang disifatkan dengan maf'ul. Dan dia beramal kepada rofak mahalan, tapi rofaknya itu pada dhamir mustatir fiha wujuban, ya, an apa namanya takdirnya huwa. Taib wa nasbah, dia beramal nasab, ya, makmulnya nanti nasab fi wajhahu, mara zaidun hasanun wajhahu, ya, wajhahu ala tasbih bil maf'ul bih. Wajahu sebagai apa? Ya, sebagai i'rab yang menyerupai maf'ul bih. Terus lanjut amat. Bismil fa'il. Bismil fa'il. Bismil fa'il al-mutaaddi li waahidin ay min haythu innama tusanna wa tujmahu wa tuzkaru wa tu'annasu wa tuzakkaru wa tu'annasu bismil fa'il. Baik. Nah, dia musabbah bismil fa'il al-mutaaddi li waahid min haythu innaha tusanna, yaitu dari sisi dia dapat dimusanakan, dapat dijama, dapat dimuzakarkan, dapat dimuannaskan. Sama seperti isim fa'ilah. Dorib, doribani, doribu. Ya. Doribun, doribatun, doribatan, gitu. Doribani, doribatan, doribat. Begitu juga sifat musyabbah. Ya, terus? Nah, ini sifat musyabbah kayak isim fa'il dari sisi ini. Ya. Terus kama taqulu bismil fa'ili dharibun wa dharibatun wa dharibani wa dharibatani wa dharibuna wa dharibatun. Nah, ini jelas ya. Terus lanjut. Oh, oleh karena itu dia beramal amalnya isim fa'il. Terus wa in kana tasbu anna ta'ala ta'ala ta'ala nah, walaupun hukum asalnya, hukum asal di fi'ilnya fa'ula yaf'ulu, dia enggak beramal kepada nasab, ya enggak? Ya. Terus limubayanatiha limubayanatiha al-fi'il apa? I'rabnya. Limubayanatiha al-fi'il. Terus bidalalatiha al-sukuni. Baik, karena perbedaannya yang jelas terhadap fi'il. Jelas ya? Antara hasuna atau hasanun ini beda jelas dengan fi'il. Bidalalatiha ala subut. Ya. Karena dia menunjukkan kepada makna subut aja, bukan makna hadas. Bukan makna kejadian. Ya, terus nah, karena statusnya ke dari yang dia diambil dari fiil yang qasir, fiil yang qasir artinya fiil yang enggak punya apa namanya? Enggak punya apa? Fiil yang qasir di sini maksudnya. Enggak punya apa? Jangan bilang enggak punya maf'ul bih. Enggak punya apa? Enggak punya fa'il. Gak punya fa'il, ini yang pertama. Kalau antum yang kedua sebutin gak punya maf'ul bih baru boleh. Ya, taib. Ya. Dia fi'il yang qasir. Qasir beda sama naqis ya. Taib, terus. Kama taqaddama bayanuhu fil mansubati. Nah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam bab mansubah. Ya, terus lanjut. Baca berikutnya. Syuhidi. Innaha wa inna maqtasarat. Nah, dia terbatas ala wahidin. Ya, dia beramal amal fi'il punya maf'ul bih kepada satu maf'ul aja, karena inilah aqal darajatul muta'addi. Nah, ini batas minimal tingkatan fi'il muta'addi. Terus i'tibar duha Nah, syaratnya dalam beramal, dia mesti beriktimad kepada salah satu dari yang telah disebutkan. Apa aja dari yang tersebutkan sini Suhidi? Nafin, istifham atau mukhbar anhu. Terus? Nah, dan dia selalu dalam keadaan hal saat ini daim selama-lamanya. Ya, karena dia tidak menunjukkan pada mana hadas. Kalau mana hadas baru nanti ada hal madi, ya. Terus? Al-madi al-mustamir, madi yang terus sampai sekarang, gitu. Sampai sekarang. Yalah, hasan wajhuhu, hasuna wajhuhu, hasan, Zainun hasanun wajhuhu. Dari dulu, sekarang, besok, ya hasan aja dia. Terus. Nah, ini jelas ya, lafdhu dan wajhu marfu sebagai fa'il dari hasan dan dharif. Terus keduanya mu'tamid, berpatokan, berkopang pada amalnya itu, yaitu pada mausuf. Maratu bi rajulin hasanin wajhuhu hasanin wajhuhu dharifin lafdhuhu fa'il. Ya, terus julin hasanin alwajhu atau hasanin wajhu ahsanin alwajha atau hasanin wajhahu alwajha dan wajhahu mansuban kedua mansub bi hasan ala tasbih bil maf'ul bih sebagai tasbih dari maf'ul bih la annahuma maf'ulun bih bukan sebagai maf'ulun bih li annaha ma'khudhatun min fi'lin qasirin karena dia ini diambil dari fi'il yang qasir. Oh, fi'il yang qasir itu tadi bukan maknanya yang enggak punya fa'il ya. Ai la yata'adda yang tidak dimuta'adikan tapi fi'il qasir fi'il lazim di sini. Nanti Anda lihat lagi ya, di buku-buku yang lain. Fi'il qasir ini beliau di sini berarti memaknanya fi'il lazim. La yata'adda wala ala tamyiz dan bukan sebagai tamyiz li'annaha ma'rifan karena keduanya ma'rifan kama taqaddama aidan fil mansubat sebagaimana perlu di bab mansubat. Ya kalau hal boleh dari ma'rifah ya ditakwil kan begitu wahdahu wahdahu ya. Ja Zainun wahdahu wahdahu apa hal ya bisa ditakwil. Ya, takdirnya apa? Munfaridan, gitu kan? Nah, tapi kalau hal nggak boleh dimakrifahkan, nggak bisa ditakwil. Tapi, ya, berarti ya, di ketika dia ini tadi datang dalam bentuk wajah, wajhan dia tamyiz bukan sebagai maf'ulun bih. Nah, ketika dia dikatakan Hasan al-wajha itu musyabbah. Ya, atau tasbih bi maf'ul, bukan sebagai maf'ul, bukan sebagai tamyiz. Terus lanjut. Lanjut sendiri. Nah, ini baru hasan wajan sebagai tamyiz. Terus terus baik. Wa yajuz an yakuna nasbuhu ala tashbih bil maf'ul bih. Boleh aja ketika nakirah dikatakan ini ala tashbih maf'ul bih, tapi yang pertama kita katakan sebagai tamyiz, inilah yang arjah, lebih rajih. Cukup dulu ya. Subhanallah.